بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله lanjutkan pembahasannya terakhir tentang fi'l al-amri, tentang fi'l amr, yakni fi'l amr yang dibentuk, yang disusun untuk fa'il, untuk fa'ilnya, dan digunakan untuk gha'ib, orang ketiga, dan hadir atau orang kedua. Kemarin sudah disampaikan wazannya, dan sekali lagi untuk menegaskan, untuk mengingatkan bahwasanya fi'il amr di sini yang dimaksud dalam judul, yakni fi'il amr dari sisi faedahnya, dari sisi maknanya, yakni fi'il tersebut digunakan untuk amr, untuk memerintah pada seseorang untuk melakukan satu amalan. Adapun, dan itu dari sisi faedah, dari sisi makna fi'il amr yang demikian, maka ini bisa ditujukan untuk gha'ib, orang ketiga, dan juga bisa pula untuk hadir, orang kedua. Adapun kalau dilihat dari sisi lafaznya, untuk yang gha'ib, maka fi'il tersebut adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amri. Fi'il mudhari' yang didahului oleh lam amr, sehingga menjadi bermakna amr. Kemudian untuk yang hadir, ini yang benar-benar bentuk baru, artinya bukan bentuk mubarak, tetapi menjadi bentuk yang baru, yang disebut dengan fi'al amr. Jadi faedahnya, maknanya amr, lafadznya, bentuknya juga bentuk amr, fi'lul amri. Ini untuk yang hadir atau untuk yang mukhatab. Ini perlu dibedakan, diperjelas antara yang gha'ib dengan yang hadir. Ini berbeda dari sisi lafal, dari sisi bentuk kata tersebut. Kemudian sudah disebutkan wazannya dan juga contoh pada yang mudha'af. Untuk wazan, bagaimana disebutkan yang paling kanan, liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'uli, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Untuk yang gha'ib, ini fi'il mudhari' yang diawali dengan lamul amr. Kemudian yang berikutnya, untuk yang hadir atau mukhatab, inilah yang bentuk baru, yaitu bentuk fi'il amr, lafadznya adalah fi'il amr, yakni uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kemudian ditunjukkan pada jenis yang berikutnya, contoh-contoh penerapan dari wazan-wazan fi'il amr tersebut pada jenis fi'il mu'tal, pada jenis fi'il mu'tal, yakni pada fi'il tersebut ada huruf ilahnya. Dan sebagaimana sudah diketahui, fi'il mu'tal sesuai dengan letak huruf ilah, ada mu'tal fa' huruf ilah pada fa' kalimah, atau disebut dengan fi'il misal, dan ada mu'tal a'in huruf ilah pada a'in kalimah, atau juga disebut dengan fi'il ajwab. Dan ada pula ma'tal lam, yakni huruf ilah pada lam kalimah, atau disebut juga dengan nahis. Dan juga nanti ada lafil. Pada fi'il tersebut ada dua huruf ilah. Nah, di sini dicontohkan masing-masingnya dari jenis-jenis mu'tal tersebut. Yang pertama mu'tal fa atau misal, yakni ain kalimah ya, pada fa kalimah mu'tal fa atau fi'il atau misal, yakni fa kalimah, ini berupa huruf ilah. Contoh di asal katanya wa'ada, ya, maudinya wa'ada, kemudian mubaraknya menjadi ya'idu, ya, wa'ada ya'idu, ya. Jadi pada jenis fi'il ini wa'ada ya'idu, huruf fa kalimah berupa huruf ilah yaitu wawu pada bentuk mubarak. Ini wawunya dihilangkan, ya, pada bab wa'ada ya'idu wawu pada fa kalimah dihilangkan pada bentuk mubarak, ya, sehingga mubaraknya menjadi ya'idu, ya, wawu hilang pada fa kalimah. Nah, kemudian dari ini mubarak, mubarak ini ya'idu dijadikan amr untuk yang ghaib dengan menambahkan lamul amr di awalnya. Perhatikan perubahannya menjadi li ya'id. Ini asalnya dhammah pada huruf akhir ya'idu didahului lamul amr menjadi sukun li ya'id. Kemudian untuk yang tasniyah li ya'ida, asalnya ya'idani, ada nun di akhir. Ketika didahului lamul amr, maka nun akhirnya menjadi hilang, menjadi liya'ida, ya. Nun yang akhir dihilangkan ketika didahului lamul amr. Pada wawu jamaah juga demikian, nun yang akhir dihilangkan, asalnya ya'iduna menjadi liya'idu, ya. Menghilangkan nun yang akhir, ya. Ya'iduna menjadi liya'idu. Berikutnya untuk yang mu'annas, yang mufrad, li-ta'idu, li-ta'idu, asalnya ta'idu didahului lamul amr menjadi sukun li-ta'idu, ya. Untuk yang tasniyah lita'ida, ya, dengan menghilangkan nun yang akhir, asalnya ta'idani menjadi lita'ida. Kemudian untuk yang jamak mu'annas, ya, fi'il asalnya ya'idna, ya, ya'idna, ya'idu bersama dengan nun inas jamak mu'annas menjadi ya'idna, didahului lamul amr, keadaannya tetap tidak berubah sehingga tetap menjadi liya'idna. Ini untuk yang ghaib, ya, fi'il mudhari' didahului dengan lamul amr. Kemudian untuk yang hadir atau untuk yang mukhatab, ini membuat bentuk baru, ya, terjadi bentuk yang baru yang asalnya dari mubarak kemudian dengan bentuk yang baru, ya, asalnya dari ta'idu, ya, karena untuk hadir untuk mukhatab fi'il mudhari' juga yang mukhatab dengan ta' pada huruf awalnya ta'idu, ya, dari mubarak ta'idu dibentuk menjadi bentuk yang baru bentuk amr dengan cara menghilangkan huruf mudhari' dan mensukun huruf akhirnya. Kalau asalnya dhammah, dia diganti dengan sukun. Ini. Sehingga dari asalnya ta'idu dibentuk amr menjadi aid, ya, menjadi aid. Huruf mudhara'ah dihilangkan, kemudian huruf awal jadi ain yang dikasrah dalam contoh ini, kemudian huruf akhir disukun, ya, sehingga hasilnya menjadi aid. Dan di sini dilihat, diperhatikan huruf awal ini sudah berharokat aid, ya, ini sudah berharokat, sehingga apa, tidak ditambahkan hamzah wasal. Ya, kemarin sudah disampaikan, kalau tidak didapati huruf awal pada fil amr itu sudah berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah wasal, sehingga hasilnya ya seperti ini, aidu. Ya, kemudian untuk tasniyah, ya, bertemu dengan alif tasniyah yang asalnya dan nun akhir, nun akhir dihilangkan menjadi aida. Kemudian untuk jama', ya, bersama dengan wawu jama'ah menjadi aidu. Ya, ya, kalau dilihat asalnya dari ta'idani, ya, tadi ya, ta'idani di bentuk amr, ya, menghilangkan huruf mudhara'ah dan menghilangkan nun yang akhir menjadi aida. Yang jamak apanya, ta'iduna, kemudian dibentuk amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan menghilangkan nun yang akhir, ya, menjadi aidu. Ini. Kemudian yang mukhatabah untuk mufrad mu'annas, ya, menjadi aidi, ya, bersama dengan ya mukhatabah, ya, bersama dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Asalnya ta'idina anti, ta'idina, kemudian dibentuk amr, huruf mudhara'ah dihilangkan dan nun akhir dihilangkan menjadi aidi. Untuk yang tasniyah aida, ya. Kemudian untuk yang jamak mu'annas menjadi aidana, aidana, yakni apa? Dari asalnya antunna ta'idana, ya, antunna ta'idana, kemudian dibentuk amr menghilangkan huruf mudhara'ah, sudah cukup dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, adapun nun yang akhir tetap ada karena nun ilomir untuk jamak mu'annas, sehingga hasilnya menjadi aidana. Ya, ini bentuk amr, bentuk fi'il amr untuk antumna pada contoh ini, pada mu'tal fa menjadi seperti ini. Aidana. Ya. Contoh yang lain pada mu'tal fa yang semisal dengan ini. Ya. Dan ya, misalnya pada contoh wadha'a, ya, wadha'a meletakkan, wa'ada ya'idu berjanji, ya, contoh yang lain yang semisal dengan ini, wadha'a meletakkan, ini misal, ya, fi'il misal atau mu'tal fa, jadi fa kalimah huruf illah yaitu huruf wawu. Dan di sini pada wadha'a bentuk mudhara'nya menjadi ya dha'u. Ya, ya dha'u. Ada perbedaan dengan contoh ini tadi. Kalau tadi wa'ada ya'idu. Ya, jadi harakat pada ain kalimah pada ya'idu itu di kasrah ya'idu, adapun pada yadha'u harakat ain kalimah fathah. Jadi berbeda harakat, berbeda jenis, ya, pada ain kalimahnya. Tetapi keduanya tetap sama, yakni mu'tal fa atau misal, dan pada bentuk mudhari' juga sama, artinya wawu pada fa kalimah dihilangkan. Ya. Jadi hanya berbeda harakat pada ain kalimah saja. Sehingga nanti bentuk amrnya baik untuk yang gaib maupun yang hadir, semisal dengan contoh ini tadi. Hanya tinggal harakat pada ain kalimah itu yang disesuaikan ya, dengan fathah. Ya, sekaligus untuk menerapkan pada jenis misal yang lain seperti ini. Sehingga dari yadau, ya, yadau bentuk amrnya atau fi'il amrnya untuk yang gaib ya, menjadi liyadau. Ya, dari yadau dimasuki didahului lamul amr, huruf akhirnya menjadi sukun, menjadi liyadha. Berikutnya tasnya liyadha, jamaknya liyadhaun. Untuk yang muannats litadha, untuk yang tasniahnya litadha, jamak yang muannats liyadhana. Ya, tetap liyadhana. Ini untuk yang gaib. Fi'il mudhari' diawali dengan lamul amr. Kemudian yang untuk hadir atau mukhatab, bentuk fi'il amr dari akhannya mudhari' tadi, tadau, ya, untuk mukhatab hadir, ya, tadau dibentuk amr, ya, dengan menghilangkan huruf mudhari' dan huruf akhirnya menyesuaikan dengan dhamirnya, sehingga hasilnya menjadi dha'. Dha', ya, untuk anta dha'. Kemudian tasnya dha'a, jamaknya dha'u. Ya, untuk yang muannats mukhatabah menjadi dha'i. Tasniahnya dha'a. Untuk yang jamak muannats menjadi dha'na. Jadi seperti contoh ini, hanya berbeda harakat pada ain kalimah saja. Ini sekaligus latihan untuk menerapkan pada contoh yang lain. Ini pada fi'il mu'tal fa, ya, yang mana huruf pada fa kalimah, huruf illah pada fa kalimah itu dihilangkan pada bentuk mudhari', maka akan terjadi seperti ini pada bentuk amr. Adapun pada mu'tal fa, ya, yang huruf mudhari' tidak hilang pada bentuk mudhari', maka nanti dia mengikuti wazan asalnya sebagaimana wazan asalnya. Misalnya pada kata yasara, yaisiru, yasara, yaisiru. Nah, di sini ini mu'tal fa dengan huruf ya pada fa kalimah, ya huruf illah, tetapi pada bentuk mudhari' ya itu tetap ada, tidak hilang. Sehingga nanti untuk digunakan amr dari fi'il ini yaisiru, maka tinggal disesuaikan, diterapkan pada wazan yang ada tadi tanpa menghilangkan huruf illah pada fa kalimah. Jadi sesuai dengan wazannya, ya, dan juga perhatikan harakat pada ain kalimah di sini dengan kasrah yaisiru, ya, tinggal disesuaikan. Hasilnya menjadi seperti ini, liyaisir, liyaisira, liyaisiru, litaisir, litaisira, liyaisirna. Untuk yang gaib seperti itu, ya. Jadi seperti wazan diterapkan pada wazan, ya. Kemudian harokat dan hurufnya tinggal disesuaikan menjadi seperti itu. Yang jelas huruf ya pada fa kalimah ini tidak hilang. Kemudian untuk yang hadir atau mukhatab dibentuk menjadi bentuk yang baru, bentuk fil amr, dengan menghilangkan huruf mudhari', dan harkat akhir, keadaan huruf akhir sesuai dengan bomnya, kalau akan yang bomah menjadi sukun. Kemudian tadi ketika huruf mudorah dihilangkan, didapati awal kata fi'il amr tersebut sukun. Yai siru atau tai siru, huruf mudorah, huruf ta dihilangkan, maka didapati awal kata ini yaitu ya yang sukun. Sehingga di situ perlu ditambahkan hamzah wasal. Perlu ditambahkan hamzah wasal untuk menghindari awal kata sukun. Kemudian karena harakat ain kalimah kasrah, maka hamzah wasal dibaca dengan kasrah. Sehingga hasil fi'il amrnya menjadi isir, isira, isiru, isiri, isira, isirna, seperti itu. Jadi seperti wazan, hanya menyesuaikan harakat pada ain kalimah dan juga harakat pada hamzah wasal tambahan tersebut. Ini. Jadi pada mu'tal fa di sana ada huruf pada bentuk mudhari'nya ya, ada yang dihilangkan fa kalimahnya, dan ada pula yang tidak dihilangkan fa kalimahnya yang berupa huruf illah. Bisa dirujuk pada pembahasan yang terdahulu tentang hal ini. Sekarang berikutnya jenis ajwab atau mu'tal ain, yakni ain kalimat berupa huruf illah. Baik. Untuk yang ajwab atau mu'tal ain, di sini dicontohkan sesuai dengan masing-masing jenisnya ada 3 contoh. Ya, sesuai dengan jenis pada ajwab. Yakni yang pertama dari fi'il shana yasunu. Ya. Shana mudhari', shana maudhu'nya, kemudian mudhari'nya yasunu. Kemudian yang kedua dari mawiba'a, mudhari'nya yabi'u. Kemudian yang ketiga dari khafa, mudhari'nya menjadi yakhafu. Jadi ain kalimat berupa huruf illah, ya, pada fi'il maudhi huruf illah itu semuanya dengan alif. Shana, ba'a, khafa. Dan pada bentuk mudhari', sebagian kembali ke huruf aslinya, yasunu kembali ke aslinya dengan wawu, yabi'u kembali ke aslinya dengan ya. Ada pun yakhafu di situ tetap dengan alif. Ya, asalnya wawu tapi kemudian diganti dengan alif. Nah, dari fi'il-fi'il ini yang ajwab atau mu'tal ain, ya, digunakan untuk amr untuk yang ghaib. Bisa dilihat fi'il mudhari' tersebut didahului dengan lamul amr. Ya. Dari yasunu dimasuki lamul amr, maka huruf akhirnya menjadi sukun. Pada yabi'u dan yakhafu juga demikian. Ketika dimasuki didahului lamul amr, maka huruf akhir menjadi sukun sebagaimana faidah yang sebelumnya, sebagaimana pada wazan. Ya, yang semula boma itu menjadi sukun. Nah, ketika huruf akhir disukun dari yasunu, yabi'u, yakhafu, kemudian huruf akhirnya disukun, akan didapati hasil apa? Liyasun, liyabi', liyakhaf. Nah, di situ bertemu 2 huruf sukun, yakni sukun pada huruf illah, pada ain kalimah, dan huruf sukun pada huruf akhir. Sehingga yang seperti ini dihindari dengan apa? Dengan menghilangkan huruf illah yang sukun tadi. Ya, jadi untuk menghindari bertemunya 2 huruf sukun, maka huruf ilah yang sukun ini dihilangkan. Ya. Sehingga hasilnya menjadi liyasun, liyabir, liyakhaf. Ini. Jadi menghilangkan huruf ilah di sini karena bertemunya dua huruf sukun. Bukan karena dimasuki lamul amr. Jadi sebabnya bukan karena ada lamul amr, tetapi sebabnya dihilangkan huruf ilah pada ain kalimah ini karena bertemu dua huruf sukun. Ya, ini untuk yang mufrad mudzakkar. Ya. Liyasun, liyabir, liyakhaf. Nah, kemudian perhatikan untuk yang tasniah. Untuk yang tasniah, ya, fi'il-fi'il tersebut, ya, bersambung dengan alif tasniah dan kemudian bersambung dengan nun, ya, asalnya, mudhari'nya, yasunani, yabi'ani, yakhafani, ya, bersambung dengan alif tasniah, kemudian nun, ya, tanda rafa. Kemudian ketika didahului lamul amr, ya, pada fi'il mudhari' untuk tasniah tersebut, maka yang terjadi apa? Nun yang akhir itu dihilangkan. Menghilangkan nun yang akhir. Adapun alifnya, alif tasniah tetap ada. Sehingga hasilnya menjadi liyasuna, liyabi'a, liyakhafa. Dan dilihat di sini huruf ilah pada ain kalimah wawu sukun, kemudian ya sukun, alif, kemudian sesudahnya hurufnya berharokat sehingga tidak bertemu dua huruf sukun, maka huruf ilah itu tetap ada, tidak dihilangkan. Wawunya atau ya atau alif pada ain kalimah tetap ada, tidak hilang. Kenapa? Karena tidak bertemu dua huruf sukun. Karena yang sesudahnya itu berharokat. Liyasuna, liyabi'a, liyakhafa. Sehingga huruf ilah tetap ada. Ini sekaligus ya menjadi bukti, menjadi dalil tadi bahwasanya menghilangkan huruf ilah pada yang mufrad tadi itu karena bertemu dua huruf sukun. Liyasun, liyabi', liyakhaf, wawu atau ya atau alif itu dihilangkan karena bertemu dua sukun dengan sukun sesudahnya. Sehingga huruf ilah yang sukun dihilangkan. Adapun kalau sesudahnya itu berharokat, tidak sukun, maka huruf ilah yang sukun tetap ada. Liyasuna, liyabi'a, liyakhafa. Ini. Jadi bukan karena ada lamul amr. Hilangnya huruf ilah itu bukan disebabkan lamul amr, tetapi karena bertemu dua huruf sukun. Ini yang harus diperhatikan, ya. Jangan keliru, ya. Contoh atau bukti yang lain, ya, ini ketika bersambung dengan wawu jama'ah untuk jama', ya, asalnya yakununa, yabi'una, yakhafuna, ya, bersambung dengan wawu jama'ah, kemudian huruf nun, kemudian diawali dengan lamul amr, maka menjadi hilang nun yang akhir dan tersisa wawunya, sehingga menjadi liyasunu, liyabi'u, liyakhafu. Ya, huruf ilah pada ain kalimah sukun, wawunya sukun, ya'nya sukun, wawu pada liyasunu sukun, ya pada liyabi'u sukun, alif pada liyakhafu sukun, kemudian sesudahnya berharokat, tidak bertemu dua huruf sukun, maka huruf-huruf ilah tersebut tetap ada, tidak hilang. Ya, ini. Liyasunu, liyabi'u, liyakhafa, liyakhafu. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang muannats ya mufrad menjadi litasun, litabi', litakhaf. Seperti yang muzakkar mufrad tadi, liyasun, liyabi', liyakhaf ya, dengan menghilangkan huruf illah ya pada ain kalimah karena bertemu dua sukun. Bertemu dua huruf sukun. Kemudian yang takniyah, muannats takniyah untuk dua orang, litasuna, litabi'a, litakhafa. Di sini huruf ilah tidak hilang karena tidak bertemu dua huruf sukun. Ya, ini bersama dengan alif takniyah untuk musanna untuk dua orang. Ya. Yang berikutnya untuk jamak muannats. Ya. Sebagaimana diketahui, fi'il mudhari' yang bersambung dengan jamak dengan dhamir nun untuk jamak muannats ya, pada ajr waqf pada muqtal ain ya, maka huruf illah tersebut pada ain kalimah itu dihilangkan. Kenapa? Karena bertemu dua sukun. Ya. Pada contoh ini misalkan yasunu ya, bersaat bertemu dengan nun inat, nun untuk jamak muannas, maka huruf akhir dari fi'il tersebut sukun. Nah, padahal sebelumnya ada huruf ilah yang sukun. Nah, sehingga bertemu dua huruf sukun, maka huruf ilah yang sukun dihilangkan. Ini sudah dijelaskan pada tafsir fi'il mudhari' yang sebelumnya, bisa dilihat kembali. Oke. Kemudian dimasuki dengan lamul amr pada fi'il mudhari' untuk jamak muannats ini, maka keadaan akhirnya tetap tidak berubah sehingga menjadi liyasunna, liyabi'na, liyakhafna. Jadi setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inat ini keadaan akhirnya tetap tidak berubah. Nun itu tetap ada karena itu dhamir sebagai fa'il ya untuk jamak muannats ya, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diubah-ubah sehingga hasilnya tetap demikian sebagaimana asalnya. Hunna, yasunna atau yabi'na atau yakhafna. Dimasuki lamul amr juga tetap demikian. Hunna liyasunna, liyabi'na, liyakhafna. Tetap keadaan akhirnya. Ini untuk yang ghaib pada ajwa. Berikutnya untuk yang hadir atau mukhatab fi'il amr ya. Untuk yang baru fi'il amr dari ajwa ini pembentukannya sesuai dengan kaidahnya dari fi'il mudhari' ya. Yasunu atau tasunu kemudian menghilangkan huruf mudhari'ah dan huruf akhirnya disesuaikan kalau asalnya dhammah menjadi sukun. Ya. Untuk yang mufrad ya, ketika huruf akhir disukun maka bertemu dua huruf sukun. Ya, asalnya menjadi sun atau bi atau khaf. Dari asalnya tasunu, tabi'u, takhafu. Huruf mudhari'ah dihilangkan, ta'nya dihilangkan, kemudian huruf akhir disukun, akan bertemu dua huruf sukun. Sehingga apa? Huruf ilah yang sukun ini dihilangkan, supaya tidak bertemu dua sukun. Sehingga hasilnya menjadi sun, bi', khaf. Ini bentuk fi'il amr, untuk anta, untuk mukhatab. Ya. Yang mufrad muzakkar menjadi seperti ini. Sun, bi', khaf. Dan huruf awal ini sudah berharakat, maka tidak ditambahkan hamzah wafal. Cukup dengan ini. Ya. Kemudian fi'il amr yang bersambung dengan alif takniyah ya, menjadi suna, bi'a, khafa. Huruf illah itu tetap ada. Huruf ilah yang pada ain kalimah yang disukun tetap ada, tidak hilang karena tidak bertemu dua huruf sukun. Huruf kesudahnya berharokat, sehingga tetap ada. Ya, asalnya ya, bisa dilihat pada tasrif mudhari'nya ya, tasunani, tabi'ani, takhafani, dibentuk menjadi fi'il amr, menghilangkan huruf mudhari'ah dan menghilangkan nun yang akhir menjadi suna, bi'a, khafa. Demikian pula pada fi'il amr untuk yang jamak mudzakkar, sama dari akalnya tasununa, tabi'una, takhafuna, kemudian dihilangkan huruf mudhari'ah, ta' yang awal dihilangkan dan nun yang akhir dihilangkan menjadi sunu, bi'u, khafu. Ini juga berlaku pada fi'il amr untuk mukhatabah, untuk anti ya, mukhatabah yakni fi'il tersebut bersama dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Dari asalnya anti tasunina, tabi'ina, takhafina, kemudian ta huruf mudhari'ah dihilangkan dan nun yang akhir dihilangkan menjadi suni, bi'i, khafi untuk anti mukhatabah. Untuk yang takniahnya seperti yang mudzakkar menjadi suna, bi'a, khafa. Kemudian untuk yang jamak mu'annas ya, mukhatabah dari mudhari'nya tasunna, tabi'na, takhafna ya, untuk antunna dibentuk amr hanya dengan menghilangkan huruf mudhari'ahnya saja. Adapun akhir yang bersambung dengan nun inas, dhamir nun untuk jamak mu'annas itu keadaannya tetap tidak berubah karena nun itu dhamir tidak dihilangkan, sehingga hasilnya menjadi sunna, bi'na, khafna seperti ini. Jadi ini contoh-contoh ya, perubahan atau tasrif fi'il amr ya, pada ajwaf, pada mu'tal ain ya, baik untuk yang gha'ib maupun yang hadir. Berikutnya jenis mu'tal lam atau naqis, yakni lam kalimah berupa huruf illah. Ya. Di sini untuk yang mu'tal lam atau naqis hanya dicontohkan satu fi'il, satu contoh, tetapi insya Allah mencukupi untuk mu'tal lam secara keseluruhan. Ya, bisa diketahui dilihat kembali pada pembahasan sebelumnya, mu'tal lam itu ada beberapa jenis sesuai dengan huruf asli pada lam kalimah, huruf ilah yang asli pada lam kalimah. Ada yang aslinya wawu ya, misalnya yarzu. Ada yang aslinya ya, misalnya yarmi ya. Dan ada yang dengan alif, misalnya ya Allah. Ya, ini. Jadi ada beberapa jenis pada mu'tal lam atau naqis sesuai dengan huruf ilahnya tersebut. Tapi yang ditunjukkan di sini ini hanya satu fi'il, satu jenis fi'il yaitu yarzu. Menunjukkan apa? Kenapa tidak dirinci masing-masingnya? Karena nanti keadaannya akan sama. Keadaan akhir dari mu'tal lam atau naqis ini secara prinsip sama. Secara prinsip. Walaupun nanti berbeda hurufnya tetapi prinsipnya sama. Ya. Bagaimana pada mu'tal lam ketika dijadikan untuk amr? Ya, untuk yang ghaib yakni bentuk fi'il mudhari' ini didahului di awal dengan lamul amr menjadi untuk yang mufrad yakni dengan menghilangkan huruf illah yang akhir ya, menghilangkan huruf illah yang akhir dari yahzu menjadi liyazu, wau yang akhir dihilangkan. Kalau yang liyarmi nanti menjadi liyarmi, ya yang akhir dihilangkan. Kalau yang dengan alif liyar oba misalnya, nanti alif yang akhir dihilangkan, liyar oba. Jadi ini faedahnya, prinsipnya menghilangkan huruf ilah yang akhir ketika didahului dengan lamul amr untuk yang mufrad. Kemudian itu yang musanna untuk tasmiyahnya, yakni dengan menghilangkan nun yang akhir pada bentuk tasmiyah tersebut. Bentuk tasmiyahnya bisa dilihat pada pembahasan fi'il mudhari' sebelumnya, sudah dicontohkan masing-masingnya pada halaman 41 ya. Yaghzuwani, yarmiyani, yarobayani. Nah, ketika didahului lamul amr, maka tinggal menghilangkan nun yang akhir tersebut menjadi liyaghzuwa, liyarmiya, liyarobaya, seperti itu. Jadi dengan menghilangkan nun yang akhir ketika didahului oleh lamul amr. Demikian pula ketika fi'il mudhari' disertai dengan wawu jama'ah untuk jama' mudzakkar, kemudian nanti dimasuki lamul amr, maka nun yang akhir itu juga dihilangkan. Dari asalnya yaghzuna, yarmuna, yarwawuna yang disebutkan sebelumnya ya dalam pembahasan mudhari', ketika didahului lamul amr, maka nun yang akhir nanti dihilangkan menjadi liyarju, liyarmu, liyarbau, seperti itu. Ya, jadi faedahnya, prinsipnya menghilangkan nun yang akhir dari asalnya. Kalau asalnya yarzuna menjadi liyarzu. Kalau yang jenis yarmuna nanti menjadi liyarmu. Kalau yang asalnya yarbauna menjadi liyarbau. Seperti itu. Kemudian untuk yang mu'annas, mufrad ya, sebagaimana yang mudzakkarnya tadi, yakni dengan menghilangkan huruf ilah yang akhir dari asalnya. Asalnya tazu, hiya, tazu, atau tarmi, atau tarwa. Ketika didahului lamul amr, maka huruf ilah yang akhir itu dihilangkan sehingga menjadi litazu, atau litarmi, atau litarwa. Ini seperti yang mudzakkar tadi. Jadi kalau pada fi'il mudhari' naqis atau mu'tallam ini, kalau huruf akhirnya itu huruf illah, maka huruf illah yang akhir dihilangkan. Adapun kalau huruf akhir itu ada tambahan nun ya, pada tasmiyah atau wawu jama'ah ya, ada tambahan nun sesudahnya, maka nun tambahan itu dihilangkan. Ya, ini. Dan ini juga yang tasmiyah untuk mu'annas menjadi litar zuwa, litar niya, litar waya, seperti itu. Kemudian untuk yang jamak muannas ya, untuk yang jamak muannas perlu diingat kembali apa fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannas, maka keadaan akhirnya selalu tetap. Keadaan akhirnya selalu tetap, tidak berubah. Nun tetap ada, tidak berubah. Sehingga di sini bisa dilihat dari asalnya yahzuna, hunna yahzuna, atau hunna yarmina, hunna yarwaina, ketika dimasuki lamul amr menjadi liyahzuna. Tetap tinggal memasukkan lamul amr tersebut, yaghzuna, liyaghzuna, keadaan akhirnya tetap. Kalau yarmina menjadi liyarmina, yarbaina menjadi liyarbaina, jadi tetap. Jadi setiap fi'il mudhari' yang bersama dengan nun inas, dhamir nun untuk jamak muannats, maka keadaannya tetap, tidak berubah. Ini untuk yang ghaib, amr untuk yang ghaib seperti ini. Kemudian untuk yang mukhatab atau hadir, yakni bentuk yang baru, bentuk fi'il amr yang dibentuk dari fi'il mudhari', bisa dilihat dulu mudhari'nya untuk anta. Anta taghzu, antuma taghzuani, antum taghzuna, anti taghzina, antuma taghzuani, antunna taghzuna. Nah, dari fi'il-fi'il ini dibentuk amr, dibentuk menjadi fi'il amr, bentuk yang baru, dengan menghilangkan huruf mudhara'ah. Ya, langkah pertama menghilangkan huruf mudhara'ah. Dan ternyata didapati awal fi'il menjadi sukun. Tahzu. Ketika huruf mudhara'ah ta'nya dihilangkan, maka awal kata menjadi sukun. Ghainnya menjadi sukun. Maka ditambahkan hamzah wasal supaya tidak sukun. Ini ditambahkan hamzah wasal supaya tidak sukun. Dan harakatnya sesuai dengan harakat pada an kalimat. Pada uzu, pada tarzu itu bombah, maka hamzah wasal bombah. Kemudian huruf akhir, keadaan akhir dilihat. Kalau huruf akhir itu huruf illah, maka huruf illah yang akhir dihilangkan pada bentuk amr. Dari tarzu hasilnya menjadi uzu, wawu yang akhir dihilangkan. Uzu. Hamzah wasal yang dibomah tadi ditambahkan ya, karena awal kata sukun. Kemudian huruf akhir, huruf ilah dihilangkan menjadi umzu. Kemudian kalau huruf akhir itu berupa huruf nun tambahan sesudah alif tasniyah, atau sesudah wawu jama'ah, atau sesudah ya mukhatabah, ada nun tambahan, maka pada bentuk amr, pada fi'il amr, nun tambahan tersebut dihilangkan. Sehingga di sini menjadi uhzuwa, uhzu, uhzi, uhzuwa. Bisa dilihat asalnya masing-masing. Antuma taghzuani menjadi uhzuwa. Antum taghzuna menjadi uhzu. Ini, jadi nun yang akhir dihilangkan pada tasniyah, pada jamak mudzakkar, dan pada mukhatabah. Ini. Kemudian yang bersama dengan nun inas, dhamir nun untuk jamak muannats, keadaan akhirnya tetap. Jadi hanya menghilangkan huruf mudhara'ah yang awal. Dari asalnya antunna ta'zuna menjadi uzuna. Yang akhir tetap bersama dengan nun jamak muannats, tidak berubah. Hanya menghilangkan huruf mudhara'ah dan menambahkan hamzah wasal karena awal kata sukun tadi. Pada jenis yang lainnya yang ditambahkan hanya uhzu, uhzuwa, uhzu dari tarzu. Kalau yang tadi tarmi bagaimana? Yang nyarmi prinsipnya sama. Menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian kalau awal kata sukun maka nanti ditambahkan hamzah wasal, awal kata sukun pada yarmi, tarmi, sukun ditambahkan hamzah wasal, dan harakatnya lihat pada tarmi ain kalimah kasrah, maka harakat hamzah wasal juga kasrah. Kemudian huruf akhirnya dilihat, kalau huruf akhir itu huruf ilah, maka huruf ilah tersebut dihilangkan. Tetapi kalau huruf akhir itu nun tambahan sesudah alif tasniyah atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah, maka nun tambahan tersebut dihilangkan. Kalau huruf akhir nun inas, maka tetap ada, tidak ada perubahan. Sehingga untuk tarmi fi'il amrnya menjadi irmi. Irmiya, irmu, ya menjadi irmu, bukan urmu tapi irmu. Kemudian untuk anti irmi, irmiya. Untuk antuna irmina. Seperti itu. Prinsipnya seperti yang uhzu, kemudian diterapkan pada irmi, secara prinsip seperti itu. Hanya berbeda jenis huruf ilah dan harakat ain kalimah. Demikian pula nanti kalau diterapkan pada yang yarba, ya, tarba, sama, ya, prinsipnya sama, hanya berbeda harakat pada ain kalimah dan mungkin berbeda huruf ilahnya. Tetapi secara prinsip perubahannya itu sama. Ya. Dari fi'il mudhari'nya yang disebutkan kemarin, tarba anta, tarba, tarbayani, tarbauna, kemudian untuk anti, tarbaina, tarbayani, tarbaina. Di bentuk amr menjadi irba. Ya, untuk tarba taknya dihilangkan, ditambahkan hamzah wasal, kemudian harakat ain kalimah fathah, maka hamzah wasalnya di kasrah. Huruf ilah yang akhir dihilangkan menjadi irba. Kemudian taknya menjadi irba ya, jamaknya menjadi irbau, irbau. Untuk mukhatabah menjadi irwai, irbai. Taknya menjadi irbaya. Kemudian jamak muannats menjadi irbaina. Ya, jamak muannats menjadi irbaina. Seperti ini. Ini yang terjadi pada fi'il nakhir atau mu'tallan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, contoh untuk yang lafiz. Yakni lafiz makruh yang ditunjukkan di sini. Yakni fa kalimah dan ain kalimah berupa huruf ilah. Ya, contohnya wafa yafi. Ya, mabinya wafa, mudaranya menjadi yafi. Ya, pada bentuk mudara huruf ilah pada fa kalimah yaitu huruf wawu itu sudah dihilangkan. Ya, mabinya wafa, ya, huruf pertama fa kalimah adalah huruf wawu. Pada bentuk mudhari wawu itu dihilangkan menjadi yafi. Ya. Ketika digunakan untuk amr baik untuk yang qa'im maupun hadir, maka yang terjadi nanti, ya, untuk yang fa kalimah sesuai dengan apa yang terjadi pada misal atau pada mu'tal fa, seperti contoh tadi liya'id, liya'ida, liya'idu dan seterusnya pada fa kalimahnya. Adapun pada lam kalimah atau huruf akhir seperti pada nafis, seperti pada liyarzu atau liyarmi, keadaan huruf ilah yang akhir seperti itu. Sehingga bisa dipadukan antara yang contoh tadi liya'id pada fa kalimah dan liyarzu atau liyarmi pada lam kalimah. Hasilnya menjadi seperti ini. Tadi mabinya wafa, mudhari'nya yafi. Kalau tasrif mudhari'nya seperti yarmi nantinya, yarmi, yarmiyani, yarmuna, yafi, yafiyani, yafuna, tafi, tafiyani, yarfina, yafina, tafi, tafiyani, yafina, tafi, tafiyani, tafuna, tafina, tafiyani, tafina, nafi, nafi. Itu tasrif mudhari' pada yafi. Kemudian digunakan untuk amr menjadi seperti ini. Liyafi, liyafiya, liyafu, litafi, litafiya, liyafina. Coba nanti dicek, disesuaikan dari asalnya tadi menjadi seperti ini. Sesuai dengan kaidahnya masing-masing, pada fa kalimah dan juga pada lam kalimah. Kemudian bentuk amr, fi'il amr untuk yang mukhatab atau hadir, bentuk yang baru yang dibentuk dari mudhari'nya untuk yang mukhatab, tafi ya, tafi tafiyani tafuna tafina tafiyani tafina, yakni dengan menghilangkan huruf mudhari'ah. Kemudian kalau akhirnya huruf ilah, maka dihilangkan huruf ilah. Sehingga untuk anta hasilnya menjadi fi. Fi'il amr untuk anta pada fi'il ini menjadi fi. Yang nampak hanya satu huruf. Tetapi karena ini sudah menjadi satu kalimat, maka diucapkan sebagaimana lafadznya fi. Ini satu kalimat fi'il beserta fa'ilnya. Fa'ilnya mustatir. Ya, tidak tampak, maka diucapkan dengan lafaznya fi. Ya, bukan satu kata, tidak diucapkan dengan nama hurufnya, bukan fa, bukan, tapi diucapkan dengan lafaznya fi. Ini fi'il amr. Kemudian untuk yang tasniyah menjadi fiya, yang jamak menjadi fu, yang mukhatabah dari tafina menjadi fi, ada ya mukhatabahnya fi di situ, ya-nya ya mukhatabah, memberinya untuk mukhatabah, untuk anti fi. Kemudian tasniahnya fiya, jamak muannas menjadi fina. Ini yang semisal dengan ini pada contoh berikutnya, yakni pada fi'il yara. Ya, muadzinya ra'a, kemudian mudhari'nya menjadi yara. Ya, jadi di sini ada perbedaan dengan keumuman fi'il pada fi'il ra'a yara ini. Yang jelas di sini tadi muadzinya ra'a, kemudian mudhari'nya menjadi yara. Nah, kesamaannya dari sisi mudhari'nya ini, yakni huruf ilah pada huruf akhir. Jadi dilihat pada huruf ilah pada yang akhir, ya. Kemudian ditakhis pada bentuk mudhari', kemudian dibentuk menjadi amr. Prinsipnya seperti yang nakhis tadi, huruf ilah yang akhir keadaannya seperti yang nakhis tadi. Atau di sini seperti pada contoh yarba yang kebetulan sama, huruf ilah akhir adalah huruf alif dan sebelumnya fathah. Dari sisi ini nanti akan sama, keadaan akhirnya akan sama dengan ya robba tadi. Sehingga di sini hasilnya menjadi liyara, menghilangkan huruf ilah yang akhir, liyaraya, menghilangkan nun yang akhir, liyarau, menghilangkan nun yang akhir, lisara, menghilangkan alif yang akhir, huruf ilah yang akhir, kemudian litaroya, menghilangkan nun yang akhir. Untuk yang jamak muannas tetap, tidak berubah, tidak ada yang hilang, tetap liyaraima. Jadi asalnya yara, yaroyani, yarauna, taro, taroyani, yaroina, dimaksud ilamul amr menjadi seperti ini. Prinsipnya seperti yang sebelumnya, ya. Kemudian bentuk fi'il amr untuk yang mukhatab, untuk yang hadir, dari mudhari'nya tara, ya, dibentuk amr, menghilangkan huruf mudhari'ah dan menghilangkan huruf ilah yang akhir, sehingga menjadi ra. Untuk anta, amrnya menjadi ra. Untuk yang tasniyah, asalnya taroyani, menghilangkan nun yang akhir menjadi roya. Untuk yang jamak, asalnya tarauna, menghilangkan huruf ilah, menghilangkan nun yang akhir, tentunya sesudah menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, sehingga menjadi raw. Tarauna menjadi raw. Di antum tarauna, amrnya menjadi raw. Yang mukhatabah anti taraina, anti taraina, dibentuk amr, huruf mudhara hilang, nun yang akhir juga hilang, menjadi rai. Ya, rai. Fi'il amr untuk henti. Kemudian takniahnya raya antum raya asalnya tarayani. Kemudian dengan jamak muannas raina. Ya, asalnya taraina menjadi raina dengan menghilangkan huruf mudhara'. Adapun nun akhir tetap ada. Jadi bisa dilihat dari contoh-contoh ini dan dari kaidah secara ringkas tadi, ya tinggal diterapkan ya pada mu'tal lam atau pada naqis menjadi seperti contoh-contoh yang tadi. Jadi kalau huruf illah atau kalau huruf akhir itu berupa huruf illah, maka dihilangkan huruf akhir tersebut. Tetapi kalau huruf akhir ada berupa nun tambahan sesudah alif tasniyah atau sesudah wawu jamaah atau sesudah ya mukhatabah, maka nun yang akhir itu dihilangkan. Adapun kalau huruf akhir itu nun inas, maka tetap ada, tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan. Baik. Ada yang ditanyakan lagi dari ini? Ambil alat. Ya. Kemudian pada satu bab lagi, ini tinggal dilihat contoh. Kemudian prinsipnya seperti tadi, ya, penerapan seperti tadi, ya, terkait dengan huruf ilah yang akhir ataupun terkait dengan penghilangan huruf ilah ketika bertemu dua huruf sukun. Ya, pada bab selanjutnya, halaman selanjutnya, fi'lul amri al-mabniyu lil maf'uli, fi'l amri yang dibentuk untuk maf'ul. Ya, perhatikan dari contoh-contoh ini, kemudian sesuaikan atau terapkan pada kaidah-kaidah yang tadi sudah disebutkan. Prinsipnya seperti itu, kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan tentunya perhatikan dari fi'il asalnya yang sudah disebutkan, fi'il asalnya fi'il mudhari yang bentuk maf'ul sudah disebutkan contohnya, insyaallah nanti tinggal disesuaikan apa yang terjadi. Menghilangkan huruf ilah yang akhir, menghilangkan nun yang akhir, menghilangkan huruf ilah ketika bertemu dua huruf sukun, ya, atau mensukun huruf ilah, mensukun huruf akhir kalau asalnya dhammah. Ya, di sini dicontohkan pada kata liyurma, ini mewakili yang naqis, mewakili yang naqis, asalnya yarmi dibentuk majhul, bentuk untuk maf'ul menjadi yurma. Ya, yurma. Kemudian dijadikan amr, apa yang terjadi? Nanti secara prinsip sama. Kemudian yang contoh berikutnya liyubah, dari ini untuk contoh mewakili yang ajwab mu'tal ain, dari yabi'u dibentuk untuk maf'ul atau majhul menjadi yuba'u. Ya. Nanti perhatikan alifnya yuba'u. Kemudian yang berikutnya liyulad, ini contoh untuk yang misal atau mu'tal fa, ya, fa kalimah huruf ilah, jadi afanya walada yalidu, bentuk untuk maf'ul atau bentuk majhul menjadi yuladu. Sekaligus ini juga bisa diterapkan nanti pada yang sahih salim. Untuk yang yulad ini karena kembali ke asalnya, nanti untuk yang sahih salim juga seperti ini. Jadi tiga fi'il ini sudah insya Allah sudah mencakup, mencukupi untuk diterapkan pada kata-kata yang lain sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ya, perhatikan hasilnya liyur ma, ya, alif akhir hilang, ya, liyur maya, nun yang akhir hilang, liyur maul, nun yang akhir hilang, litur ma, nun alif akhir huruf ilah akhir hilang, litur maya, nun yang akhir hilang. Kemudian dengan nun inah liyur maina tetap, tidak berubah, tidak ada yang hilang dengan nun inat, liur mainat. Kemudian untuk yang mukhatab, untuk anta dan seterusnya, liturma, alif yang akhir hilang, liturmaya, afanya dan nunnya, liturmayani, nun yang akhir hilang, liturmau, afanya turmauna, nun yang akhir hilang. Untuk yang mukhatabah, liturmai, afanya turmaina, menjadi liturmai, nun yang akhir hilang, liturmaya, nun yang akhir hilang, liturmaina dengan nun inat, keadaannya tetap, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah. Kemudian untuk yang mutakallim menjadi liurma, linurma, alif yang akhir hilang. Ya. Ini untuk yang naqis seperti ini, nanti bisa dikiaskan, diterangkan pada yang lainnya. Kemudian untuk yang ajwab menjadi liyubba, alifnya hilang karena bertemu dua sukun, liyubba. Yang tasnya liyubaa, alif tetap ada. Kenapa? Karena tidak bertemu dua huruf sukun, tetap ada alifnya. Liyubaa, liyubau, hanya menghilangkan nun yang akhir saja ya. Kemudian litubaa, litubaa, liyubana. Nun inah tetap ada, tidak ada perubahan pada nun inah tersebut. Hanya alifnya hilang karena bertemu dua huruf sukun. Ya. Yang berikutnya sama, litubaa, litubaa, litubau, litubai, nun yang akhir hilang, litubaa, litubana, nun akhir tetap ada karena ini dhamir nun untuk jamak muannas, tidak ada perubahan, litubana. Untuk mutakallim, liubaa dan linubaa, menghilangkan alif karena bertemu dua huruf sukun. Kemudian untuk yang misal atau mu'tal fa ataupun juga ini bisa diterapkan pada yang sahih salim karena sama, tidak ada perubahan huruf di sini, tetap kembali ke huruf aslinya masing-masing, menjadi liyulad, liyulad, liyuladu, litulad, litulad, liyuladna, litulad, litulad, lituladu, lituladi, litulada, lituladna, liulad, linulad, seperti itu. Ya, ini bentuk untuk maf'ul atau bentuk majhul. Kalau diterapkan pada contoh misalkan nasara, majhulnya menjadi yunsaru. Ya, nasara yunsaru. Kalau daraba yatribu nanti menjadi yurabu. Jadi bentuk majhul itu satu bentuk semuanya, yurabu, yunsaru, yurabu. Sama ya. Kemudian diterapkan seperti pada yuladu, dari yunsaru menjadi liyunsar. Terus liyunsara, liyunsaru, litunsar, litunsara, liyunsarna, liyunsarna. Ya. Untuk mukhatab, litunsar, litunsara, litunsaru, litunsari, litunsara, litunsarna, liunsar, linunsar. Ya, seperti ini. Gitu ya. Baik. Tinggal dikiatkan pada VOC yang lain seperti ini, insya Allah mencukupi. Ya. Ini dulu ada yang ditanyakan kan? Kalau lamul amr ini wawu jadinya mati ya? Iya. Lamul amr asalnya itu katra. Ya. Lamul amr asalnya itu berharokat katra. Tapi kalau didahului wawu atau fa nanti menjadi sukun. Wal tandur, wal yartum misalkan. Jadi kalau didahului wawu atau fa nanti menjadi sukun. Tetapi secara asal lamul amr itu kasras. Ada lagi? Yang terus ya. itu kan kiranya awalnya karena sukunya apa isbi jadinya irsi, bukan? Bukan. Jadi melihat harakat asli ain kalimahnya, artinya kan bomah uzu. Jadi tetap bomah semuanya uzu uzi anti uzi. Dia dikasrah karena sesudahnya ya mukhatabah. Tapi aslinya dia tetap bomah. Asalnya bomah pada uzi anti uzi, ya ain kalimah itu asalnya bomah. Kemudian karena diikuti ya mukhatabah menjadi kasrah. Yang dipakai patokan asalnya harakat aslinya dhammah. Maka harakat hamzah waqa tetap dengan dhammah. Uzi. Seperti juga pada irmu tadi. Irmu. Nah, di sini yang nampak harakat ain kalimah dhammah. Tetapi harakat hamzah waqa kasrah, bukan kemudian dhammah, bukan urmu, tapi irmu. Kenapa? Karena harakat asli pada an kalimah itu kasrah. Irmi, irmiya, irmu. Jadi tetap kasrah hamzah wasalnya. Jadi melihat harakat aslinya pada an kalimah. Sudah lagi? Ini dulu untuk pagi ini. Alhamdulillah untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena karunia Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.